الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita masih melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Fadailul Quran dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dalam tema kajian kita cinta Al-Quran. Pada bab yang ke-22 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melanjutkan dengan membawakan sanad beliau atau bab, judul bab, kata beliau, babul qiraati an dhahril qalbi, bab membaca dari punggung hati. Maksudnya bab dia membaca dari hafalannya, dari hatinya, bukan dengan membaca. Iya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di sini, ke bab ini, beringin menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dari punggung hati atau dari hafalan itu lebih bagus daripada dia membaca dengan melihat. Tapi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dianggap bahwa ini pemaknaan yang kurang tepat, karena kandungan hadis tidak menunjukkan hal tersebut. Iya. Hanya saja di sini dari keutamaan Al-Quran sudah berlalu ya, bahwa yang terbaik di antara kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ini hadith yang akan dibawakan, ulangan dari hadith Sahal bin Sa'ad yang sudah berlalu, tapi dibawakan dengan konteks yang lebih lengkapnya. Dari sisi beliau ingin menerangkan bahwa Al-Quranul Karim itu bisa dipelajari dengan membaca, seorang bisa mempelajarinya dengan menghafalkannya. Ya. Dan kalau dia menghafal, bagaimana etika di dalam menghafal Al-Quran? Ini mungkin sudut-sudut pembahasan yang ingin disinggung oleh Al-Bukhari. Jadi pada segala keadaan Al-Quranul Karim itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dipelajari, dimudahkan untuk dihafal, dimudahkan untuk dibaca dengan melihat langsung, dan dimudahkan dengan hal yang lainnya. Kemudian beliau membawakan hadis di sini. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Qutaibatu Ibnu Sa'id Abu Rajal Baglani Ats-Tsaqafi قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد سهل بن سعد السائلي رضي الله عنهما أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم sungguhnya seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faqalat, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, jitu li ahabalaki nafsi. Ya Rasulullah, saya datang untuk menghibahkan diriku untukmu. Iya. Ini sudah kita terangkan pada hadits sebelumnya bahwa seorang perempuan itu diizinkan untuk menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menikahinya. Dan ini hanya berlaku dari kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak berlaku untuk umatnya. Hanya berlaku untuk Nabi, tidak berlaku untuk umatnya. Sebagaimana Nabi itu diizinkan nikah lebih dari 4, itu untuk Nabi saja. Umatnya tidak diizinkan. Ada hal-hal yang Allah khususkan untuk Nabi-Nya, dibolehkan, tidak untuk selainnya, karena beberapa hikmah di sisi Allah. Apakah itu dalam bentuk memuliakan Nabi-Nya maupun yang lainnya. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau diizinkan menikah lebih dari 4? Kata para ulama, di antara hikmahnya supaya sunnah-sunnah Nabi, hadith-hadith Nabi yang berada di dalam rumahnya, kehidupan Rasulullah yang berada di dalam rumahnya yang tidak tampak kepada orang, itu dinukil oleh banyak perempuan. Jadi sekarang siapa yang menukil cara mandi Rasulullah, cara mandi junubnya, apa yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya, kegiatan rumahnya, siapa yang menukilnya? Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu diizinkan Rasulullah beliau menikah lebih dari 4, salah satu hikmahnya adalah itu. Iya. Dan tentunya Allah di belakang syariatnya memiliki hikmah-hikmah yang agung. Memiliki hikmah-hikmah yang agung. Maka begitu perempuan ini berkata bahwa saya datang untuk menghibahkan diriku kepadamu, fanadara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'ada an-nadar ilaiha wa sawwabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada perempuan itu. Iya. Dia memandang, dia angkat pandangannya, dia memandang dengan tepat. Tsumma ta'ta'a ra'sahu. Kemudian beliau tundukkan kepalanya. Itu apa artinya? Ya Rasulullah melihatnya, kemudian beliau tundukkan pandangan. Ya, dan di riwayat sebelumnya tampak ya bahwa Nabi ada jawaban. Di sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau lama diam, tidak menjawab. Itu pertanda bahwa beliau tidak ingin menikahinya. Iya. Dan terdapat bahwa seorang itu kalau dia ingin menikahi perempuan, dia melihat kepadanya. Dia melihat kepadanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi di sini. Dan tatkala sudah selesai keperluan, dia palingkan, beliau menundukkan pandangannya dan tidak melihatnya. Sebab melihat kepada perempuan yang akan dipinang itu dibolehkan untuk keperluan melamar saja. Setelah selesai, maka tidak boleh lagi. Dia hanya dibolehkan sekadar keperluan. Yaitu sifatnya darurat. Hajat, keperluan yang penting. Nah, hal yang sifatnya darurat itu hanya sebatas keperluan saja dilakukan. Iya. Falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Begitu perempuan ini melihat bahwa Nabi tidak memberi keputusan tentangnya sesuatu apapun, jadi Nabi tidak sebut keputusan. Kita melihat perempuan ini duduk. Faqama rajulun min ashabihi, maka seorang lelaki dari sahabat Nabi berdiri. Faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, illam yakul laka biha hajah fazawwijniha. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak ada keperluan pada perempuan ini, nikahkan saya dengannya. Ini juga bahasa bagus ya. Sebab karena Nabi tidak berbicara, berbicara, maka orang ini berkata, ya Rasulullah, kalau engkau tidak ada keperluan, maka nikahkan saya dengannya. Dia juga tidak melampaui, mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat bolehnya seorang itu berbuat sesuatu berdasarkan indikasi. Ya, dia lihat dari Nabi diam, tidak menjawab, itu indikasi bahwa beliau tidak ingin menikahinya. Maka orang ini pun menawarkan, menyampaikan kepada Nabi keinginannya ingin menikahi perempuan itu. Iya. Faqala lahu hal indaka min syai', maka Nabi berkata kepadanya, kau punya sesuatu dari mahar? Jadi tanya tentang mahar ya. Menunjukkan wajibnya ada mahar untuk perempuan yang akan dinikahi. Faqala la wallah ya Rasulullah. Orang ini berkata, tidak ada demi Allah ya Rasulullah. Sumpah dia. Dan ini bolehnya seorang bersumpah walaupun tidak diminta bersumpah untuk menegaskan apa yang dia ucapkan. Qala idhhab ila ahlika fanzur hal tajidu syai'an. Kata Nabi, pulang kamu ke keluargamu. Lihat dulu apakah kamu temukan sesuatu atau tidak bisa dijadikan mahar. Ya, faraja, maka orang ini fadhahaba tsumma raja, maka orang ini pergi kemudian dia kembali lagi. Faqala la wallahi ya Rasulullah ma wajadtu syai'an. Maka dia berkata, tidak demi Allah ya Rasulullah, saya tidak menemukan suatu apapun. Qala undur walau khataman min hadid. Maka Nabi berkata, carilah, lihatlah dari mahar walaupun cincin dari besi, harus ada mahar. Ya, cincin dari besi, cincin ya, tetap dipakai walaupun dari besi, dipakai berhias walaupun murah harganya. Maksudnya cari mahar walaupun murah, harus ada mahar. Nah, dan perhatikan ya, mahar di masa beliau, di riwayat sebelumnya, apakah kamu punya baju? Tanyanya baju. Itu bukan hal yang besar nilainya. Iya. Karena itu dari sisi mahar, ya, mahar itu kembali kepada keumuman orang di tempatnya. Hanya saja kalau dia mudahkan maharnya, tidak dia persulit, maka itu adalah hal yang paling bagus. Karena perempuan yang paling berberkah itu adalah perempuan yang mudah di dalam proses pernikahan dengannya dan mudah di dalam maharnya. Itu yang paling berberkah. Sebagaimana telah syah di dalam hadis. Iya. Dan kalimat keberkahan itu banyak ya. Fungsinya banyak, nilainya. Ya, bukan perempuan itu ketika maharnya sedikit dia dianggap kurang bernilai di sisi suaminya, bahkan tidak, akan menjadi sebaliknya. Ya, justru karena dia mudah di dalam maharnya, akhirnya itu menjadi besar di hati suaminya. Iya, menjadi besar di hati suaminya. Dia rela untuk dinikahi dalam kondisi tersebut, dan dia juga akan diperlakukan baik oleh suaminya, tidak dituntut dengan hal yang banyak. Iya. Maka ini dari mungkin salah satu dari sebab keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah menetapkan ada keberkahan, maka itu ada keberkahan di dalamnya. Kadang kita tahu dan kadang kita tidak ketahui dari mana sisi keberkahannya. Yang jelas pasti di belakangnya ada keberkahan. Iya. Maka orang ini pun setelah dikatakan oleh Nabi kembali cari walaupun cincin dari besi, maka dikatakan dalam hadis fadhahaba tsumma raja, maka dia pergi lagi kemudian dia kembali. Faqala wallahi ya Rasulullah wala khataman min hadid. Maka dia berkata, tidak demi Allah ya Rasulullah, saya tidak ketemukan walaupun cincin dari besi. Jadi luar biasa orang ini, tidak memiliki apa-apa. Iya. Kata beliau, walakin hadza izari, Orang ini berkata, tapi ini sarungku, maksudnya yang sedang dia pakai. Iya. Qala sahal ma lahu rida? Iya. Falaha nisfuhu. Nah, sarung ini tidak memiliki rida dan dia akan diberi seperdua. Maka Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tasna'u bi zarik?" Ya, kata Nabi, kalau kamu jadikan sarungmu sebagai mahar, kamu akan buat apa sarung itu? Illabistahu yakun 'alaiha minhu syai'. Ya, kalau kamu pakai sarung itu, nah, kalau kamu pakai sarung itu, maka terhadap istrimu nanti akan tampak sebagian dari auratnya kalau kamu pakai. Kalau diberikan dari apa sarungnya? Wa illa bisatku lam yakun alayka syai'. Dan kalau istrimu yang pakai sarung itu, kamu sendiri tidak pakai apa-apa. Iya. Fajala sarrajul. Maka duduklah orang ini karena tidak ada maharnya, akhirnya dia duduk. Hatta tala majlisu, hingga panjang majlisnya. Thumma qama, kemudian dia berdiri. Farahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walian. Karena Nabi melihat dia pergi. Fa amara bihi fadui. Maka Nabi perintah supaya dipanggil lagi orang ini. Falamma jaa, begitu dia datang, qala, maka Nabi bertanya, "Madza ma'aka min al-Qur'an?" Apa yang kamu miliki dari hafalan Al-Qur'an? Qala ma'i suratu kada wa suratu kada wa suratu kada addaha. Maka dia berkata, saya memiliki surah ini, surah ini, surah ini. Dia hitung surah yang dia hafal, yang telah dia pelajari. Qala ataqra'uhunna an dhahri qalbik? Maka Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu baca surah-surah itu dari punggung hati, dari hafalan kamu baca? Qala na'am. Maka Nabi berkata, iya. Atau orang ini menjawab, iya. Qala idhab. Kata Nabi, kalau begitu pergilah. Faqad mallaktukaha bima ma'aka minal al-Qur'an. Saya telah membuat engkau memiliki perempuan itu. Maksudnya saya telah menikahkan engkau dengan perempuan itu. Bahasa menikahkan itu banyak bahasa ya. Kamu telah saya jadikan suami perempuan itu. Kamu telah saya nikahkan dengan perempuan itu. Kamu telah saya buat memiliki perempuan itu. Itu semuanya bahasa untuk apa? Akad nikah. Itu semuanya boleh ya di dalam fikih nikah. Dan di sini Nabi menikahkan, beliau adalah wali pemerintah beliau. Pimpinan negara itu wali, perempuan yang tidak memiliki wali. Iya. Apalagi perempuan ini datang memang menghibahkan dirinya kepada Nabi, maka Nabi terserah kalau dia ingin nikahi dia nikahi, kalau tidak dia nikahkan dengan orang lain. Seperti yang dilakukan oleh beliau di sini. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang yang membaca Al-Quran dari hafalannya itu lebih bagus daripada orang yang membaca dari apa? Dari mushaf, dengan melihat. Iya. Itu lebih dicintai. Karena itu di dalam sholat, sebaiknya seorang itu jika dia sholat malam atau sholat sunnah, dia baca dari hafalannya, itu yang paling bagus. Walaupun hafalannya sedikit, surah yang dia baca itu-itu saja, itu lebih baik. Tapi kalau kadang-kadang dia ingin baca dari mushaf karena ingin mengkhatamkan Al-Quran, maka tidak ada masalah. Sebab mengkhatamkan Al-Quran juga itu suatu ibadah, punya sisi manfaat lain. Iya. Dan tidak masalah seorang imam misalnya di bulan Ramadan, dia mengimami manusia dengan melihat mushaf, tidak ada masalah. Iya, apalagi di bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Seorang sebaiknya membaca Al-Quran itu seluruhnya. Maka kalau dia misalnya tidak ada imam yang membaca dari hafalan, tidak ada masalah. Apa? Si imamnya membaca dari mushaf. Iya, tapi kalau dia baca dari hafalannya itu lebih baik. Dan terdapat di dalam hadis ini kemudahan proses pernikahan di masa Nabi. Iya. Tidak sama dengan manusia di masa ini ya. Berat sekali pernikahan itu. Panjang urusannya. Iya. Ada acara kunjungan, setelah itu ada acara lamaran, setelah itu ada acara penantian. Nanti begitu dinikahkan, ada bacaan begininya, ada sigo ta'liknya, ada ini dan itu. Orang baru melihat aja proses pernikahan sudah berkeringat dingin. Ya. Dia lihat orang-orang menikah seperti bentuknya, sudah keringat dingin, takut. Akhirnya lebih memilih tidak nikah. Akhirnya jatuh ke dalam hal-hal yang apa? Dilarang dalam agama waliyadzubillah. Dan ini tidak boleh seperti itu. Seorang mempersulit dari pernikahan. Sebab pernikahan itu adalah suatu kehormatan untuk laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki menjaga kehormatan dirinya, dan bagi perempuan itu adalah mahkota kebaikannya. Iya. Kemudian dalam bab yang ke-23 berkata Al-Bukhari rahimahullah, babu istidkaril Quran wa ta'ahudihi. Bab istidkar Al-Quran. Istidkar yaitu dia selalu ingin membaca Al-Quran, mengingatnya. Misalnya dia berkata kepada kawannya, ada ayat surah ini, apakah kamu hafal? Dia minta supaya disebut. Atau kalau misalnya dia kurang menghafalnya, dia minta untuk dibacakan. Itu istidkar, minta supaya didikir, disebutkan. Wa ta'ahudihi, dan dia ta'ahud, selalu menjaga, dia pelihara. Ya, ibaratnya ta'ahud itu kalau orang punya tanaman, tanaman ini gampang layu, harusnya dia siram setiap hari atau waktu tertentu dia siram. Maka ini dia ya ta'ahud, dia datang memeriksa, dia siram lagi, dia periksa, dia siram lagi, supaya tetap terjaga tanaman ini. Iya. Ini contoh pendekatannya, akan datang di dalam hadis contoh pendekatan yang lebih baik daripada itu. Kata Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, dan hubungan bab dari sisi keutamaan Al-Qur'an terdapat bagaimana Al-Qur'an itu ketika seorang telah dekat dengannya di dalam menghafalnya, maka Al-Quran ini akan membuat dia semakin dekat kepadanya. Sebab kalau dia sudah menghafal Al-Quran, itu artinya dia diminta untuk lebih banyak membaca Al-Quran itu lagi. Selalu memelihara dan menjaganya. Iya. Dan ini juga terkait dengan etika di dalam terhadap Al-Quran. Wasoran terhadap Al-Quran itu, kalau dia sudah hafal, etikanya dia pelihara, dia jaga. Kata beliau, haddatsana Abdullah bin Yusuf, itu At-Tinnisi Ad-Dimashqi. Qala akhbarana Malik, itu Imam Malik bin Anas, Imam Malik yang terkenal itu. An-Nafi', Nafi' Maula bin Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathala sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibilil mu'allaqah. Sungguhnya perumpamaan sahibil Quran, pemilik Al-Quran. Ini dibahasakan sahib Al-Quran, pemilik Al-Quran. Apa artinya pemilik Al-Quran? Ya. Artinya dia menghafal Al-Quran. Dikatakan pemilik Al-Quran karena dia apa? Menghafalnya. Nah, kamathali sahibil ibilil mu'allaqah, itu perumpamannya seperti pemilik unta yang diikat. Iya. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Unta itu kalau dia selalu jaga, terikat untanya, maka dia akan tetap bersamanya. Tapi kalau untanya dibiarkan begitu saja, tidak diikat, maka akan pergi unta itu. Nah, demikian pula Al-Quran. Iya. Orang yang menghafal Al-Quran itu bagikan memiliki unta. Kalau dia selalu memeliharanya, mengulanginya, itu artinya untanya diikat. Untanya diikat. Jelas ya? Kapan dia tidak memelihara untanya, atau dia memelihara hafalannya, artinya itu orang yang seperti punya unta, dia lepas saja. Iya. Mungkin suatu saat unta itu akan apa? Hilang. Suatu saat unta itu akan hilang. Dan kalau dia hilang, rugi besar. Dia hilang, rugi besar. Dan diibaratkan seperti unta ya. Unta itu kebanyakan hewan yang namanya unta. Itu kebanyakannya bukan hewan yang liar. Jinak, gampang dia dekat manusia. Maka dibahasakan Al-Quran itu dengan unta. Jadi dia mudah dihafal, gampang seorang itu akrab, bersahabat dengannya. Karena memang dalam Al-Quran Allah telah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikir. Kami telah memudahkan Al-Quran bagi siapa yang ingin zikir, ingin mengingat. Fahal mim mudzakir? Apakah ada yang ingin mengingat? Masalahnya itu saja. Al-Quran dimudahkan untuk mengingat, tapi siapa yang mau mengingat itu? Iya. Jadi kalau dia menghafalnya dimudahkan. Kalau misalnya dia lalai, untanya lepas tidak diikat, iya. Mungkin tidak langsung lari, atau dia mungkin lari tidak terlalu jauh. Unta itu kalau dia lari mudah untuk didapat. Nah sama dengan hewan yang apa? Hewan yang lainnya, iya. Sebab unta ini bukan seperti kambing kalau hilang. Yang apa namanya dikhawatirkan diterkam binatang buas. Kalau unta dia besar dan dia sanggup tahan di padang pasir berhari-hari tanpa minum. Dan itu dari kelebihan yang Allah berikan. Dan di sini diperumpamakan dengan unta. Itulah orang yang menghafal Al-Quran. Jadi kadang seorang dia hafal Al-Quran, dia lalai tidak menjaganya, mungkin suatu hari kalau dia hafal kembali, mudah kembalinya, cepat kembalinya. Ini keistimewaan dan kebaikan seorang di dalam menghafal. Ya, karena itu kalau dia sudah pernah hafal, kemudian dia dilupakan misalnya, maka dia hafal kembali. Dan harusnya seperti itu, dia jaga, dia pelihara dari hafalannya. Ya, karena beda antara orang yang belum pernah menghafalnya dan orang yang sudah pernah menghafal. Kalau dia sudah pernah menghafalnya, maka ini ada beban tanggung jawab yang lebih besar daripada orang yang belum pernah menghafalnya. Iya. Baik. Kemudian dimaklumi juga ya bahwa di antara unta itu ada unta yang liar. Cepat dia perginya. Nah, di antara hafalan ada yang seperti itu bentuknya. Apalagi kalau dia hafalannya belum mungkin. Iya. Kemudian dia telantarkan. Nah, ini biasanya hilangnya lebih gampang. Iya. Maka alhamdulillah kalau seorang menjaganya, terpelihara hafalannya. Kalau misalnya dia tidak memeliharanya, maka ini yang dikhawatirkan akan pergi dari hafalan tersebut. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad bin Ar'arah. Qala haddatsana Syu'bah, yaitu Syu'bah bin Al-Hajjat, Abu Bistam Al-Basri. Nah. Al-Mansur, dari Mansur, yaitu Mansur bin Al-Mu'tamir. Anabi Wa'il, Abu Wa'il Syakik bin Salamah. An Abdullah, dari Abdullah. Siapa Abdullah di sini? Syakik bin Salamah Al-Kufi, dari Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Anahu qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'sa ma li ahadihim ay yaqula nasitu ayata kaita wa kait. bal nusi atau nusi. Wastadkirul Qur'ana fa innahu ashaddu tafatsiyan min suduril rijali minan na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu hal yang paling jelek pada seseorang kalau dia berkata saya lupa ayat begini dan begitu. Iya. Itu hal yang paling jelek. Tapi hendaknya dia katakan nusi, dia dilupakan. Ini etika ya. Jadi menyebut saja di dalam penyebutan itu ada etikanya terhadap Al-Quran. Kalau dia sudah pernah hafal, jangan dia katakan saya lupa ayat begini dan begitu. Tapi katakan saya dilupakan. Iya. Dan di sini juga menunjukkan jeleknya orang yang sudah pernah menghafal kemudian dia lupa. Ini ancaman ya bagi siapa yang sudah pernah hafal kemudian dia melupakan. Iya. Dan di dalam tafsir melupakan di sini ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Iya. Ada yang mengatakan bahwa lupa itu dia berkata nasi itu dia melupakannya, atau di kalimat nasi itu ayat kada wa kada, saya lupa dari ayat begini dan begini. Iya. Ini terkait dengan masalah dia tidak menghadirkan ayat tersebut atau dia tinggalkan dari ayat tersebut. Iya. Kalau dia meninggalkannya, mengacuhkannya, maka itu lebih berat. Tapi kalau seorang dia sudah berusaha menjaga hafalannya, iya, tapi dia kadang lupa, maka ini lain lagi pembahasannya. Dia sudah berusaha bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Iya. Atau seorang dia menjaga hafalannya, dia cinta menjaga hafalannya, tapi dia dihadapkan dengan kesibukan yang tidak bisa dia menjadi udur baginya sehingga dia kurang di dalam memberi waktu, maka di sini ada bentuk udur baginya. Ya, hanya saja tidak layak seorang itu meluputkan dari Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepadanya dan dia sudah menghafal dengannya. Jadi jangan dia berkata nasi itu saya lupa ayat begini dan begitu. Tapi hendaknya dia katakan nusi, nusi, saya dilupakan. Iya. Jadi dia sandarkan kelupaan itu pada dirinya. Iya. Dia sandarkan kekeliruan itu pada dirinya. Bukan terkait dengan ayatnya. Bukan terkait dengan ayatnya. Itu etikanya di dalam Al-Quran. Ya, sebab Al-Quran itu selalu baik. Maka jangan seakan-akan ketika seorang itu mengatakan saya lupa, kayaknya Al-Qurannya yang sulit untuk dihafal. Itu bukan dari adab yang baik. Itu yang dicela di dalam hadis. Maka harusnya seorang nisbatkan dari kelupaannya itu dia nisbatkan kepada dirinya sendiri. Iya. Atau dia nisbatkan kepada syaitan. Sebab yang melupakan mungkin karena dirinya dan mungkin karena syaitan yang membuat dia lupa. Sebab syaitan salah satu tugasnya dan pekerjaannya terhadap manusia membuat orang lupa. Iya. Itu anak muda yang mengawali Nabi Khadir dibuat lupa oleh syaitan. Iya. Wa ma ansanihi illa syaitan an adzkura. Tidak ada yang membuat saya lupa kecuali syaitan. Disebut syaitan. Padahal dia sudah mau menyebutkan. Tapi subhanallah Allah membuatnya lupa. Apa namanya syaitan membuat dia lupa. Iya. Demikian. Maka kadang kelupaan itu datang dari syaitan. Dan di sholat itu kadang seorang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia merasa ada sesuatu yang memisahkan antara dirinya dan bacaannya, maksudnya dia lupa bacanya atau seakan-akan bacanya ini sulit dia hadirkan, ada yang menghalanginya dengan bacanya, maka kata Nabi itu adalah syaitan yang bernama Khinzib. Jadi ada syaitan khususnya, namanya siapa? Khinzib. Ya, mungkin dia spesialisnya itu. Ya. Karena itu disebut oleh Nabi itu syaitan bernama siapa? Khinzib. Kalau kamu dapati seperti itu, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke sebelah kiri 3 kali. Insyaallah akan pergi itu syaitan. Jelas ya? Dan ini sering seorang kadang dia dapati dalam sholatnya. Iya. Padahal bacanya dia ulangi bagus. Tapi namanya syaitan mengganggu. Iya, maka cara menghadapinya seperti itu. Dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke sebelah kirinya 3 kali. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wastadzkirul Qur'an." Dan selalulah ingat Al-Qur'an itu. Selalu ulangi. Ya. Selalu hadirkan mengingatnya. Apakah dia sendiri yang membacanya atau dia minta orang lain membacanya? Ya, dan sekarang banyak kemudahan ya. Kita di masa ini Masya Allah dilengkapi dengan banyak fasilitas kemudahan. Iya. Seorang kalau misalnya dia sudah capek membaca, suaranya sudah lemah membaca, atau misalnya kadang perasaan menghafal suara itu sudah terasa lemah, letih, iya. Kalau dia baca sendiri, dia boleh setel rekaman suara, kaset murattal, iya. Dia bisa mengikuti dengan sejuk. Jelas ya. Dan ini dari kemudahan yang Allah berikan. Kemudahan yang Allah berikan. Tapi itulah, di masa ini karena terlalu banyak fasilitasnya, akhirnya terlalu banyak santainya. Iya. Karena ada murattal dia dengar, akhirnya jadilah murattal itu sebagai pengantar tidurnya. Iya. Jadilah murattal sebagai apa? Pengantar tidur. Kalau dia dengar murattal seakan-akan itu adalah waktu untuk tidur. Iya. Dan ini pengaruh yang tidak baik ya. Karena itu sebagian dari ulama ada yang kadang di dalam metode menghafal, kalau dia sudah tidak mampu lagi menghafal karena capek, dia berhenti. Iya. Ada sebagian ulama yang mencari hadis, dia kalau sudah luput hadis, dia tidak mau cari lagi. Dia mau dengar sekali saja dari guru. Kenapa? Itu untuk menjaga kebiasaan menghafalnya. Sebab kalau dia kapan sudah luput, dia mundur ke belakang. Apa tadi hadis yang dibaca oleh guru? Ulangi lagi. Nah, itu artinya dia sudah turun 1 derajat. Iya, sudah turun apa? 1 derajat. Maka seorang dia biasakan dirinya dengan sesuatu yang dengannya dia bisa selalu mendengarkan Al-Quran, membacanya dan seterusnya. Iya. Baik. Jadi kalau dia punya kebiasaan tetap, misalnya ini waktu membaca, harus membaca. Dalam sehari dia membaca 1 juz misalnya, harus. Tidak boleh dengan murattal, nah, itu bagus. Selain daripada ini, kalau ada waktu luang, dia dengar murattal, tidak ada masalah. Yang jelas ada target yang dia baca. Iya. Demikian. Kenapa Al-Quran ini selalu-selalu harus selalu diulangi? Fa'innahu asyaddu tafassiyan min suduri rijal minan na'am. Karena Al-Quran ini lebih cepat lepas dari hati-hati orang yang menghafalnya daripada lebih cepat lepasnya daripada hewan ternak. Ya, kalau hewan ternak dicontohkan unta tadi ya, di sini di hadis ini umum hewan ternak semuanya. Ya, hewan ternak itu dilepaskan umumnya cepat dia lari. Iya. Demikian. Maka Al-Qur'an ini dia lebih cepat lari dari hati lelaki. Ini menunjukkan bahwa hafalan itu letaknya di mana? Letaknya di hati, itu hafalan. Karena itu bahasanya tadi dalam hadis yang sebelumnya, bahri qalb, di atas punggung hati. Maksudnya di dalam hatinya sudah. Iya. Jadi jangan dikatakan hafalan itu di kepala. Enggak, keliru. Hafalan itu di hati. Karena itu memperbaiki hati itu ada hubungannya dengan hafalan. Iya. Jadi sederhana saja, ketika Imam Syafi'i datang kepada Waqi' bin al-Jarrah mengadukan hafalannya yang jelek. Jadi subhanallah, kalau Imam Syafi'i mengadu hafalannya jelek, kira-kira kita bagaimana hafalan kita? Iya. Dia mengadu kepada gurunya Waqi', Waqi' bin al-Jarrah. Dan Waqi' bin al-Jarrah ini memang diakui oleh para ulama hafalannya. Sampai Imam Ahmad saja berkata, hafalannya Waqi' itu tab'un. Iya. Dia memang dari tabiatnya begitu, gampang sekali menghafal. Iya. Kalau kita, kata Imam Ahmad, hafalan kami takalluf. Nanti sudah berliti-liti dulu, sudah membebani diri baru bisa hafal kalau kami. Kalau Waqi' tidak. Iya. Maka Imam Syafi'i mengadukan kepada Waqi' bin al-Jarrah jeleknya hafalannya. Apa nasihat Waqi'? Itu diuraikan oleh Syafi'i dalam dua bait syair. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Saya mengadu kepada Waqi' jeleknya hafalanku. Maka Waqi' memberi petunjuk kepadaku supaya meninggalkan maksiat. Karena ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberi kepada orang yang bermaksiat. Iya. Ilmu itu masuk ke dalam hati. Al-Quran masuk ke dalam hati. Iya. Kalau di dalam hatinya dia lebih memperturutkan syahwatnya. Apalagi kalau dia punya hawa nafsu waliyadzubillah. Dia lebih memperturutkan hawa nafsunya. Itu biasanya akan kurang dari fikihnya terhadap agama. Iya. Karena itu kalau seorang sudah pernah mengenal bid'ah, itu akan kurang lezatnya ilmu hadith dari dirinya. Kurang lezatnya ilmu hadith dari dirinya. Iya. Karena itu ahli hadith yang betul-betul bagus di dalam hadith, itu kebanyakannya adalah orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Berpegang dengan sunnah. Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf, siapa yang jatuh di dalam bidah, nuzi'at halawatul hadith min qalbihi. Akan dicabut lezatnya hadith itu dari hatinya. Iya. Dan kalau sudah dicabut lezatnya hadith itu dari hatinya, itu tampak pada seorang. Tampak pada apa yang dia baca, pada pelajaran-pelajarannya. Kalau dia berbicara lebih banyak dia pakai ideologinya, ucapannya sendiri. Jarang dia berdalil dengan ayat, dengan hadith. Iya. Dalam kalau dia mengajar misalnya, jarang dia mengajarkan dari buku-buku hadith. Itu kelihatan. Berbeda dengan para as-salaf ya, yang kelihatan dari keteguhan di atas sunnah. Itu tampak kecintaan mereka mengajarkan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan fikih dalam agama, mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah, jadi sini peringatan untuk kita semua bahwa Al-Quran itu perlu selalu diulangi kalau seorang sudah menghafalnya. Sebab Al-Quran asyaddu tafassian, lebih cepat lepas. Min suduri rijal, dari hati ar-rijal. Nah, mungkin ada yang bertanya, perempuan memang tidak ada yang menghafal, kenapa laki-laki aja yang disebut? Ya. Ini pembahasan ya di kalangan orang Arab. Karena yang disebut laki-laki bukan artinya perempuan tidak masuk. Perempuan juga masuk. Dibahasakan ar-rijal, laki-laki, itu suatu sifat bahwa dia ini perlu semangat yang besar. Orang yang menghafal Al-Quran itu perlu dari keberanian yang besar. Dan perlu dari upaya yang sangat maksimal. Karena itu dibahasakan laki-laki. Biasanya laki-laki yang bisa seperti itu. Karena dia lebih kuat daripada perempuan pada skala umumnya. Iya. Tapi subhanallah, seorang perempuan kalau dia giat, mungkin dia bisa akan lebih baik daripada laki-laki. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Utsman, menceritakan kepada kami Utsman, yaitu Utsman bin Abi Syaibah. Kata beliau haddatsana Jarir, itu Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi. An Mansur ibn al-Mu'tamir mithlahu, semisal dengannya. Itu bedakan ya kata. Dalam riwayat mithlahu dan nahwahu. Ini dua ya. Kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia artinya sama, semisal dengannya, ya, seperti dengannya. Tapi itu ada perbedaannya di kalangan ahli hadis. Kalau dikatakan mitlahu di kalangan ahli hadis, itu artinya potongan matan untuk hadis ini itu selafat dan semakna dengan hadis sebelumnya. Lafat dan maknanya sama. Tapi kalau dikatakan nahwahu, itu maknanya saja yang sama, lafadznya beda. Maknanya sama, lafadznya apa? Beda. Iya. Jadi perlu dilihat ya bagaimana kedetailan para ulama ahli hadis itu dalam riwayat. Beda satu kalimat saja, mereka sudah tangkap dengan teliti. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, taba'ahu Bishr. Ini dimutaba'ah oleh Bishr. Maksudnya riwayat dari apa namanya? Dari Syu'bah yang telah lalu itu dimutaba'ah oleh Bishr dari Ibnul Mubarak, yaitu Abdullah Ibnul Mubarak an Syu'bah, dari Syu'bah. Ya, wa taba'ahu Ibnu Jurayd an Abda an Syaqiq. Ini mutaba'ah lain. Ini mutaba'ah qasirah. Di sini ada dua mutaba'ah qasirah dan ada satu mutaba'ah tammah. Dari Ibnu Jurayd, dari Abda, Abda bin Sulaiman, an Syaqiq, Syaqiq ibn Salamah Abu Wa'il, annahu qala sami'tu Abdullah yaitu ibn Mas'ud, annahu qala sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pengulangan sanadnya untuk memperkuat sebelumnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Ala. Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani al-Kufi. Abu Quraib. Qala haddatsana Abu Usama. Abu Usama namanya Hammad ibn Usama. An Burayd, Burayd bin Abi Burdah. Apa Burayd bin Abdullah bin Abi Burdah. An Abi Burdah. Abi Burdah ini kakeknya Burayd. Yaitu Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. An Abi Musa, Abi Musa al-Asy'ari ayahnya. Jadi luar biasa ini ya, cucu meriwayatkan dari kakek, si kakek meriwayatkan lagi dari ayahnya. Iya. Ini silsilah yang bagus. Silsilah keluarga ya, meriwayatkan hadis. Nah, ini sekali lagi hanya bisa terjadi kalau seluruh orang yang di keluarga itu belajar ilmu. Ya, kalau dia jaga dirinya belajar ilmu, anak-anaknya dia didik dengan ilmu, keturunan cucunya juga dia didik dengan ilmu, ini yang bisa mulia seperti ini. Ya. Bayangkan ini terkenan dalam sejarah orang-orang meriwayatkan hadis silsilah dari satu keturunan keluarga yang baik. Iya. Orang yang seperti ini lebih pantas untuk berharap dikumpulkan di sorga. Karena dalam Al-Quran Allah firman, "Walladzina amanu wattaba'atkum dzurriyyatuhum biiman alhaqana bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarganya dengan keimanan, kami akan mempertemukan mereka dengan keluarganya di dalam sorga itu. Nah, kemudian kata beliau, An-Nabi Musa, dari Abu Musa yaitu Abdullah bin Qais, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, ta'ahadul Quran, jagalah Al-Quran itu. Wa walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, ini sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahuwa ashaddu tafassiyan minal ibili fi uquliha. Ya, demi yang jiwaku berada di tangannya, terdapat bolehnya seorang bersumpah walaupun tidak diminta bersumpah, dan terdapat penyebutan bahwa jiwa manusia itu di tangan Allah, dan terdapat penetapan sifat tangan bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Iya. Sungguh Al-Quran ini lebih cepat lepasnya daripada unta yang terikat, yang lepas dari ikatannya. Jadi cepat sekali lepas Al-Quran ini. Nah, apalagi kalau dapat unta liar ya, cepat dia lepas. Al-Quran dikatakan oleh Nabi, demi Allah sungguh dia lebih cepat lepas. Ya. Karena itu harus diperbaiki dari menghafalnya. Selalu dijaga dan dipelihara. Ya, dan ini metode dalam menjaganya. Seorang berusaha semampu mungkin untuk menjaga, memeliharanya. Ya, banyak cara ya di dalam menjaga Al-Quran itu. Iya. Antara caranya, dia punya bacaan tetap. Dalam sehari dia ulangi hafalannya. Ada bacaan tetapnya, tidak boleh diganggu. Dan cara-caranya yang kedua, dia banyak membacanya di dalam sholatnya. Wajibnya maupun sholat sunnah ya, hafalannya. Kemudian yang ketiga, diantara caranya, dia banyak mendengarkan Al-Quran itu dari orang lain. Yang keempat, diantara caranya, dia punya orang, dia store hafalan. Dia temani untuk berbicara menyampaikan hafalannya. Dan diantara caranya, dan ini yang paling bagusnya, cara menjaga hafalan, dia mempelajari tafsir ayat yang dia hafal. Kandungannya lafad per lafad. Dan itu biasanya lebih melekat. Ketika makna itu mendalam, ya, maka biasanya kata yang dia dengar dari makna itu akan mudah masuk ke dalam hatinya. Nah, kemudian bab berikutnya, bab yang ke-24, kata penulis rahimahullahu ta'ala, babul qiraati ala dabbah. Bab membaca di atas kendaraan. Nah, ini dari keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu boleh dibaca di mana saja. Iya. Ada kelapangan, keluasan. Sebab Al-Quran masuk dalam dikir. Dan dikir itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berdikir menyebut Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Iya. Dia mau di atas kendaraan juga boleh. Sedang duduk boleh, sedang berjalan boleh. Maka ini dari kemudahan yang Allah berikan terkait dengan Al-Quran. Hanya saja dia tidak boleh dibaca di tempat-tempat yang dihadiri oleh syaitan, seperti di kamar mandi, di WC. Nah, itu tidak boleh dibaca Al-Quran di situ. Ya, itu dari bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Kata beliau, haddatsana Hajjat bin Minhan, qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah bin Al-Hajjat atau Bistan, qala Qala akhbarani Abu Iyas. Qala sami'tu Abdullah ibn Mughaffal annahu qala. Beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma fathi Makkah wa huwa yaqra'u ala rahilatihi surat al-Fath. Kata Abdullah ibn Mughaffal, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Fathu Makkah. Hari Makkah ditaklukkan. Iya. Beliau sedang membaca di atas kendaraannya. Beliau membaca surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Dan seterusnya ya. Surah Al-Fath dibaca oleh Nabi di atas kendaraan. Di sisi dalil Al-Bukhari, bolehnya seorang membaca apa? Al-Quran. Yang lainnya dari manfaat di dalam hadis, bagaimana Nabi itu membaca Al-Quran di mana saja. Iya. Dan yang ketiga dari manfaat hadis, Nabi ketika beliau masuk di dalam sebuah keadaan dan keadaan itu ada disebutkan di dalam Al-Quran, maka beliau membacanya dari Al-Quran. Sebab itu di Fathu Mekah. Di Fathu Mekah. Ya. Walaupun ayat inna fatahna laka fatham mubina, sungguhnya kami buka untuk kalian dengan kemenangan yang jelas, ini ayat kaitannya dengan Fath Hudaybiyah menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan ahli tafsir. Tapi tatkala maknanya sama dengan Fathu Mekah, iya, maka beliau membacanya. Iya. Maka demikian seorang itu kalau misalnya dia lewat di dalam kehidupannya, ada sebuah perkara itu diterangkan dalam Al-Quran, maka dia baca ayatnya. Nah, ini juga salah satu cara memperkuat hafalan. Iya. Ya, kalau misalnya dia lewat sebuah keadaan di dalam keadaannya, ada ayat dalam Al-Quran yang semisal itu, dihadirkan ayatnya. Dihadirkan ayatnya. Nah, dan ini dari kebiasaan guru-guru kita. Dari kebiasaan guru-guru kita. Kita cerita biasa saja kepada mereka, begini dan begitu. Ya, mereka memberikan komentarnya dari sisi ilmu. Kadang disebut ayat, kadang disebut hadis. Ya. Sebab itu cara untuk apa? Seorang membuat hafalannya terhadap ilmu terjaga. Iya. Jelas ya? Ketika seorang pada ada keadaan dia mampu keluarkan ayat cepat, nah maka ini biasanya hafalannya lebih cepat, lebih bagus fikihnya. Tapi orang kalau jarang dia gunakan, ibarat dia punya hafal Al-Quran, hadis, tapi jarang dia gunakan di dalam pembicaraan, ini biasanya lama dia bisa memetik pendalilan. Karena itu seorang penuntut ilmu, kapan dia paham beberapa surah, begitu lewat suatu munasabah, suatu perkara ada kaitannya dengan apa yang dia hafal, dia sampaikan. Ya. Itu banyak kebaikannya ya, apalagi kalau dia menyebut Al-Quran, dia sebutkan kepada kawannya dalam bentuk saling mengingatkan, dia sudah dapat pahala membacanya, sudah pahala mengingatkan orang, pahala kalau dia membimbingnya, mengajarkan, banyak pahala yang dia dapatkan. Banyak kebaikannya. Dan ini dari keindahan seorang itu memiliki Al-Quran dan membacanya. Kemudian bab yang ke ya, dan terdapat bahwa seorang itu kalau membaca Al-Quran tidak ada masalah seorang mengangkat suaranya sehingga orang lain mendengarnya. Ya, dan itu bagus ya kalau orang lain mendengar. Nah, kecuali kalau dia membaca Al-Quran ada orang di sampingnya tidur, ada orang dalam kondisi tertentu, dia membaca Al-Quran ribut di situ, maka ini tidak diperbolehkan. Iya. Seperti yang ramai dibahas sekarang ini tentang putar kaset-kaset ngaji di masjid-masjid. Iya. Dan sebagian dari apa namanya kepala negara kita mengusulkan agar supaya itu dihilangkan, itu usulan yang benar ya. Ya, sejalan dengan tuntunan Rasulullah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum munajin rabbah, fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah." Setiap dari kalian itu bermunajat kepada Rabb-nya. Janganlah sebagian dari kalian mengangkat suaranya terhadap sebagian yang lain dalam membaca. Ya, jadi kalau dia sama-sama membaca, ya membaca apa yang dia dengar untuk dirinya. Jangan dia baca dibuat ribut bagi tetangganya. Ya. Dan ini yang dirasakan ya dengan suara-suara di masjid itu. Orang terlambat sholat witir, terlambat sholat malamnya, atau lagi asyiknya dia sholat malam, tiba-tiba terdengar suara orang ngaji. Jadi buyar hafalan. Tadinya orang tenang, tiba-tiba apa? Iya. Datang suara ribut. Betul ngaji juga. Tapi ini orang sedang ngaji di rumah. Iya. Belum lagi di waktu lain. Nah. Di waktu-waktu yang lainnya. Mungkin seorang lagi ibadah di rumahnya, dia baca apa? Di waktu maghrib, di waktu isya. Ribut dengan suara speaker. Maka ini mengganggu ya. Dan seperti ini tidak layak. Karena itu tidak ada dalam tuntunan Nabi. Misalnya Bilal sebelum adzan itu naik dulu ke gunung mengaji-mengaji. Memperdengarkan orang. Itu tidak ada dalam tuntunan. Iya. Apalagi selepas sholat. Ribut lagi dengan apa? Bacaan-bacaan. Ini juga tidak dilakukan oleh Nabi. Yang mengganggu juga orang yang datang masbuk. Iya. Kemudian orang lain yang ingin dikir. Berdoa. Ini tidak seharusnya dilakukan. Maka yang paling baiknya itu seorang kalau dia mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, babu ta'limis sibyan lil Quran, bab mengajarkan anak kecil terhadap Al Quran. Ya, ini bab penting ya. Dari keutamaan Al-Quran itu, Al-Quran ini tidak perlu menunggu seorang itu besar baru dia bisa mempelajarinya. Ya. Dari kecil pun dia bisa pelajari Al-Quran. Bisa diajarkan dari Al-Quran. Nah, subhanallah, metodenya itu dalam mempelajari Al-Quran luar biasa ya. Untuk anak kecil. Ya. Ingin diajarkan hafalan bisa. Anak kecil ingin diajarkan makna Al-Quran juga bisa. Dan itu banyak metode untuk anak kecil. Kata beliau, haddatsani Musa bin Ismail, menceritakan kepadaku Musa bin Ismail, Abu Salamah Tabudaki, Al-Minqari Al-Basri. Qala haddatsana Abu Awana. Abu Awana namanya Waddah ibn Abdillah Al-Yashkuri Al-Wasiti Al-Qazzaz. Al-Qazzaz itu tukang apa namanya itu, tenun ini, tenunan apa itu, sutra atau menenun kain, itu pekerjaannya tukang tenun. Iya. Al-Abi Bishr, dari Abu Bishr. Ya, kayaknya Abu Bishr di sini Ja'far bin Abi Wahsy. An Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu rahimahullah, salah seorang murid senior Ibnu Abbas. Innal ladzi tad'unahul mufassal huwal muhkam. Kata Sa'id bin Jubair, apa yang kalian sebut itu sebagai al-mufassal, itulah ayat yang muhkam. Muhkam itu digunakan untuk dua hal. Muhkam bermakna dia sudah tetap, bukan mansukh. Dan muhkam kadang digunakan muhkam lawan dari mutasyabih. Lawan dari apa? Mutasyabih. Jadi al-mufassal ini itu semuanya disebut muhkam. Qala wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu ashri sinin wa qad qara'tu al-muhkam. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan saya berumur 10 tahun. Tapi saya sudah menyelesaikan Al-Muhkam. Jadi Al-Mufassal sudah beres Ibnu Abbas. Dan beliau umurnya masih berapa? 10 tahun, luar biasa. Bukan sekedar dia baca ya. Ini memahami. Karena Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, buatlah Ibnu Abbas ini faqih dalam agama, paham dalam agama, dan ajarilah dia ta'wil Al-Quran, tafsir Al-Quran. Iya. Maka terdapat bahwa anak kecil itu bisa dididik. Bisa dididik. Dari kecil dia menghafal, diajarkan Al-Quran. Bukan sekedar dihafal, bisa diajarkan Al-Quran kepadanya. Dan dia masih kecil. Dan terdapat di sini keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Iya. Dan memang kebanyakan ilmu Ibnu Abbas yang lainnya itu diambil dari jalur para sahabat yang lain. Sahabat itu dikumpulkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Iya. Kemudian kata beliau, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim. Ya'qub bin Ibrahim ini zahirnya dia adalah Ad-Dawraqi. Ya, di sini Ya'qub bin Ibrahim ada dua ya. Ada Ya'qub bin Ibrahim Ibn Rahawai, ada Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dawraqi. Tapi biasanya kalau Ibn Rahawai, bukan Ya'qub bin Ibrahim, afwan. Berarti ini Ya'qub bin Ibrahim apa namanya? Az-Zuhri. Qala haddatsana Husayn, yaitu Husayn ibn Bashir Abu Muawiyah. Qala akhbarana Abu Bishr Ja'far bin Abi Wahsy. An Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu qala jama'atul muhkam fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu wa mal muhkam? Qala al-mufassal. Kata Ibn Abbas, saya telah mengumpulkan al-muhkam. Ini bahasa lain ya. Sudah kita bahas kemarin sahabat yang mengumpulkan Al-Quran. Apa maksudnya mengumpulkan? Itu ada beberapa penafsiran. Di antara penafsirannya adalah dia hafal, dia pahami, dan dia sudah pelajari. Nah, ini Ibn Abbas, dia sudah mengumpulkan muhkam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya apa yang muhkam itu, maka Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjawab, al-muhkam adalah surah Al-Mufassal. Adalah surah Al-Mufassal. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, bab nisyanil Quran. Bab tentang orang yang lupa terhadap Al-Quran. Ya, wa hal yaqulu nasitu ayata kada wa kada wa qala lillahi ta'ala sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Nah. bab tentang larangan melupakan Al-Quran. Jadi bab melupakan Al-Quran maksudnya dilarang melupakan Al-Quran. Iya. Dan apakah boleh dia berkata saya lupa ayat begini dan begini, apakah itu dilarang atau tidak? Nah, iya. Jadi kata Ibnu Hajar rahimahullah tentang masalah orang yang lupa itu, ya kalau dia lupa, lupanya itu muncul karena sibuk dia dengan perkara agama yang lain, seperti dia sibuk jihad. Iya. Sibuk dia berjihad, akhirnya dia lupa. Maka ini lain pembahasannya ya, karena ada hal yang lebih wajib menyibukkannya. Nah, kita ketemukan pada sebagian guru kita ada yang dia hafal Al-Quran, cuman banyak dari ayat yang dia lupakan. Ya, dan kadang dia berkata, kalau saya itu selalu berharap saya bisa ikat diri saya di tiang supaya saya tidak ada kerjaan kecuali meroja Al-Quran saja. Tapi kalau dia lakukan hal tersebut, murid-muridnya pada enggak belajar nanti. Iya. Jelas ya? Maka ini dia dibuat sibuk oleh apa? Perkara yang lain. Dibuat sibuk oleh perkara yang lain. Adapun kalau lupanya itu muncul karena dia menelantarkan, inilah yang dicela ya. Inilah yang dicela. Baik. Dan firman Allah, sanukri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran itu kepada engkau, jangan engkau lupakan. Iya. Jadi sini pengabaran. Jadi Nabi itu kalau sudah dibacakan Al-Quran, beliau tidak akan lupa. Dan itu dari keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi. Illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Apakah ditakdirkan tilawahnya dibaca, apa namanya tilawahnya diangkat, atau ada yang diganti hukumnya, ya, atau yang semisal dengan itu. Nah, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala misalnya juga membuat nabinya lupa supaya dicontoh oleh manusia. Dia kata nabi tidak pernah lupa, maka tidak pernah ada sujud sahwi. Iya kan? Andai kata nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa bacaannya, maka tidak ada sahabat yang mengambil contoh bagaimana mengingatkan orang yang lupa ketika dia lupa bacaannya. Karena itu nabi pernah selesai sholat, ada Ubay bin Ka'ab di belakangnya. Beliau berkata, kamu tadi ada di belakang saya sholat. Kenapa kamu tidak ingatkan saya, kata Nabi. Ada ayat-ayat dilupakan terhadapku. Apa namanya yang begitu tidak jelas. Apa namanya, agak samar bagiku. Demikian. Itu makna dari riwayatnya. Baik. Jadi ini makna dari ayat. Jadi Nabi tidak dilupakan, itu dari ketentuan Allah berikan. Tidak dibuat Al-Quran itu dilupakan. Ya jelas ya, kecuali kalau Allah menghendaki. Kapan Nabi lupa? Itu kalau Allah menghendaki. Mungkin Al-Qurannya, ada yang mansukh, dihapus, diganti dengan yang lain. Atau Nabi lupa untuk mencontoh. Tapi kalau beliau lupa di satu tempat, tidak mungkin beliau lupa. Bermana hilang, tidak balik lagi. Lupa bermana samar saja. Jelasnya, dan itu wajar pada manusia, tabiat. Ya, karena itu kata para ulama, al-hifdhu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Ya. Kadang dia sudah hafal, masya Allah, cepat bacaannya. Ya. Tapi suatu hari diperlukan, dia tidak menghadirkan. Ya. Maka ini kadang seperti itu terjadi. Kemudian kata beliau, haddatsana Rabi' bin Yahya, qala haddatsana Zaid. Itu Zaid bin Qudamah, qala haddatsana Hisham. Hisham. Ini Hisham bin Urwa ya. An Urwa, yaitu Urwa bin Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat. Sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra'u fil masjid. فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara lelaki membaca di masjid. Jadi orang di masjid membaca Al-Quran. Nabi di rumahnya. Maka Nabi berkata, semoga Allah merahmati orang itu. Dia telah mengingatkan saya ayat begini dan ayat begini dari surah begini. Ya. Jadi sebut bahwa orang itu telah mengingatkannya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa keadaan seorang itu, ya, dia lupa, wajar ya masuk di dalam kadar ada hal yang dia lupa karena urusan tertentu. Ya, itu perkara yang biasa. Tapi mungkin kalau dia di kondisi stabil, di kondisi apa namanya paling baiknya, maka dia akan menghadirkannya. Ya, karena itu di antara fikih seorang penuntut ilmu, dia hendaknya pandai melihat waktu gurunya. Dia ingin bertanya, dia ini, dia lihat di waktu yang pas seorang itu bertanya kepada guru. Sudah dilihat gurunya lagi sibuk, lagi ini, dia tanya lagi. Ya mungkin ada hal yang luput nanti di jawabannya kalau dia tanya. Tapi kalau dia tanya di kondisi yang dia lengkap untuk mengajar misalnya, ketika dia duduk mengajar atau ketika dia berkata iya silahkan bertanya, dia konsentrasi, maka di posisi itu tidak apa-apa dia bertanya. Tapi seorang kan dia sudah lihat lagi sibuk, pikirannya bercabang, kemudian datang lagi pertanyaan, maka ini kadang membuat seorang itu luput sebagian hal. Jelas ya? Iya. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad bin Ubaid ibn Maimun, qala haddatsana Isa. Iya. Kemudian kata beliau, an Hisham wa qala asqattuhunna min surati kada. Nabi berkata ayat-ayat itu saya gugurkan dari surah begini. Tabahu Ali bin Musyir wa Abda an Hisham. Kemudian kata beliau, haddatsana Ahmad ibn Abi Raja, qala haddatsana Abu Usama, Ahmad bin Usama, qala an Hisham ibn Urwa nabihi Urwa ibn Zubair an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra'u fi suratin bil lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki dia membaca sebuah surah di malam hari. Faqala yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya. Iya. Laqad adzkarani ayata kada wa kada, kuntu unsituha min surati kada wa kada. Sungguh orang ini telah membuat saya ingat ayat begini dan begini. Ayat ini telah dilupakan terhadapku. Ini bahasanya ya. Dia tidak berkata nasitu, dikatakan unsituha atau nusituha. Itu bagusnya. Dilupakan terhadap kadir surah begini dan begitu. Jelas ya? Ini etikanya. Kalau seorang itu merasa lupa, maka ini dia bahasakan dilupakan. Ya, dan terdapat bahwa seorang guru itu kadang dia lupa apa yang pernah disampaikan. Dan murid yang mengingatnya. Jelas ya? Karena itu dalam hadis ada namanya riwayat man haddatsa wa nasi. Orang yang bercerita tapi dia lupa. Iya. Jadi pernah disebutkan dari Suhail bin Abi Salih, dia menyampaikan hadis dari ayahnya dari Abu Hurairah. Kemudian ada muridnya yang membaca hadis itu darinya. Kata Suhail, "Saya sudah lupa hadis ini." Kata muridnya, "Tidak, saya riwayatkan dari kamu." Dan murid ini percaya, maka Suhail pun berkata, menceritakan kepada saya muridnya, disebut nama muridnya, dari diriku sendiri, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah. Iya. Dan itu hujjah ya, dipakai. Iya. Kalau si murid dipercaya, dan di guru tidak mengingkari, kira-kira ada hafalan saya kira-kira dulu seperti itu, saya lupa. Jelas ya? Baik. Maka di sini Nabi SAW ketika mendengar orang itu membaca, langsung beliau ingat. Itu wajar ya. Maka beliau langsung pastikan ini ayat-ayat saya pernah gugurkan dari surah begini. Nah. Kemudian di hadis yang terakhir sudah berlalu, qala haddatsana Abu Nu'aim yaitu Al-Fadl bin Dukain, qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Mansur yaitu Mansur bin Al-Mu'tamir an Abi Wa'il Syakik bin Salam an Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi sama li ahadihim yaqul nasitu ayata kaita wa kait bal huwa nusi. Ya. Hal yang paling jelek seorang itu berkata saya lupa ayat begini dan begini. Tapi harusnya dikatakan itu adalah dia dilupakan. Dia dilupakan. Jelas ya? Jadi kalau dia berkata saya lupa ayat begini dan begini karena dia telantarkan itu dicela. Tapi karena kalau dia dilupakan dengan sebab dia sibuk berperang, sibuk dia berjihad, atau sibuk dengan kegiatan ibadah, ya kegiatan agama, itu udzur baginya ya. Itu bukan masuk di dalam celaan. Ya Allahu ta'ala. Baik, sampai sini dulu. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan nanti setelah sholat maghrib. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.